Bismillahirrahmanirrahim. Sanaqra insyaallah taala tafsir surah An-Nisa al-ayah al-khamisah wa arba'un wa mi'ah ayat 145 146 145 146 Qala Allah tabaraka wa ta'ala innal munafiqina fi darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira ilal ladina tabu wa aslahu wa tasamu billah wa akhlasu dinahum lillah faulaika ma'al mu'minin fasawfa yu'tillahu al-mu'minina ajran adhima. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu sakiran alima. 3 ayat 145 sampai 147. Sesungguhnya innal munafikin, sesungguhnya orang-orang munafik fid darkil asfali, di kerak yang paling bawah, minan nar, dari neraka, walang tajida, dan engkau tidak akan mendapati, lahum, untuk mereka, nasiro, penolong. Illal ladzina tabu, kecuali orang-orang yang mereka bertaubat, wa aslahu, dan mengadakan perbaikan diri, wa tasamu billah, dan mereka berpegang teguh kepada Allah, wa akhlasu dinahum lillah, dan mereka mengikhlaskan agama mereka untuk Allah, faulaika ma'al mu'minin, maka mereka bersama orang-orang yang beriman, wasaufa yu'tillahul mu'minina, dan Allah akan memberikan kepada orang-orang yang beriman ajron adima, pahala yang sangat besar. Ma yaf'alullah bi'adzabikum, Allah tidak akan berbuat untuk mengazab kalian, in syakartum, jika kalian bersyukur, wa amantum, dan kalian beriman, wa kanallahu syakiran alima, dan adalah Allah taala zat yang maha berterima kasih, aliman, dan maha berilmu. Qala al-Imam al-Mufassir Asy-Syabd Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah tafsir hadhil ayah, yuhbiru ta'ala an ma 'alil munafikin. Allah Ta'ala menghabarkan tentang ma'alil munafikin, tempat kembalinya orang-orang munafik. Ma'al, tempat kembalinya orang-orang munafik. Anahum fi asfalid darokati fil azab, bahwasanya mereka berada di paling bawah darokat, dari kerak-keraknya, minal azab, dari azab. Darokat itu adalah tingkatan-tingkatan yang ke bawah di neraka. Lawannya darojat. Darojat itu surga, tingkatan yang ke atas. Tingkatan yang ke bawah namanya darokat. bahwasanya mereka orang-orang munafik di paling bawahnya dari tingkatan-tingkatan yang ada di dalam azab. Wa asarul halati minal iqab, dan paling jeleknya keadaan dari siksaan. Fahum tahta sa'iril kufar, maka mereka berada di bawah seluruh orang-orang kafir. Orang munafik masih di bawahnya orang-orang kafir. Li'annahum sarakuhum bil kufri billah wa mu'adati rusulih wa zadu alaihimul makra wal khadi'ata. Kenapa mereka lebih di bawah orang-orang kafir? Karena mereka mengumpulkan dua perkara. Satu, mereka juga berserikat dengan berupa kekafiran kepada Allah dan permusuhan kepada Rasulnya. Dalam hal ini sama dengan orang kafir. Ada kekufuran dan ada permusuhan kepada Allah dan Rasul. Wazadu, yang kedua, mereka menambah adanya makar wa khadi'ah, tipu daya dan makar. Makar dan tipu daya kepada kaum mukminin, kaum muslimin. Permusuhannya lebih samar, lebih berbahaya. Tidak nampak mereka berada di tengah-tengah kaum muslimin, karena luarnya mereka menampakkan iman dan Islam, namun menyembunyikan kekafiran. Wa tamakkuni min katsirin min anwa'il adawati lil mu'minin, dan mereka lebih kuat dalam mayoritas macam-macam permusuhannya kepada kaum mukminin. Ala wajhin la yas'uru wa la yahussu, dengan cara yang tidak dirasa, tidak bisa diraba, samar makar dan tipu dayanya mereka orang-orang munafik. Nah, beda dengan orang kafir. Kalau orang kafir musuhi kaum muslimin jelas. Kalau orang munafik samar. Kalau orang kafir mengganggu fisik jelas, langsung mereka mengganggu maka dihukumi orang kafir, bunuh. Orang munafik mau dibunuh muslim enggak dibunuh kok. Kayak orang kafir memusuhi Islam. Nah, repot. Ngadepi orang munafik lebih repot daripada ngadepi orang kafir. Musuh dalam selimut. Ala wajhin la yas'uru fi bihi wala yahussu, dengan cara yang tidak bisa dirasa dan diraba, tersembunyi. Warattabu ala zalika juryani ahkamil Islam alaihim, seiring dengan itu mereka diberlakukan hukum-hukum Islam kepada mereka. Hukumnya muslim mereka ini. Wastihqaqi ma la yastahiqunahu, dan mereka diberikan hak yang sebenarnya mereka tidak berhak mendapatkannya. Fabidzalika wa nahuhu istahaqqu asaddul adzab, untuk itulah mereka mendapatkan hak berupa sebesar-besar azab walaisa lahum munqadun min adzabihi wala nasirun yadfa anhum ba'da iqabihi, dan bagi mereka tidak ada yang bisa membebaskan dari azabnya Allah, tidak ada penolong yang bisa menolong dari sebagian azabnya Allah. Wa hadza amun likulli munafikin, dan ini umum mencakup semua munafik. Illa man mannallahu alaihim bitaubah minasyai'at, kecuali orang yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada mereka untuk bertaubat, kembali kepada Allah, meninggalkan kejelekan-kejelekan. Wa aslahu, dan mereka memperbaiki diri. Lahud dawahir wal bawatin, memperbaiki diri baik lahir maupun batinnya. Lahirnya benar Islam, batinnya juga Islam. Wa tasamu billah, iltija'u ilaih, kembali bergantung, bersandarkan diri kepada Allah. Fi jalbi manafihim wa daf'il madari anhum, dalam usaha memperoleh manfaat-manfaat untuk mereka dan menolak, menghindari madarat-madarat mereka. Ayat ini menjadi dalil taubat itu harus dibuktikan. Makanya Allah Ta'ala menyatakan ilal ladina tabu wa aslahu, mereka bertaubat dan mereka memperbaiki diri. Tidak hanya cukup astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Nah, tapi harus dibarengi dengan merubah kejelekan yang sudah dikerjakan, ditetapi selama ini, dirubah dengan kebaikan. Wa aslahu, memperbaiki diri. Fil bawat, fi dawahir wal bawatin, baik dohir maupun batinnya. Wa akhlasu dinahum alladhi wal islam wal iman wal ihsan lillah, dan mereka mengikhlaskan agama mereka yaitu Islamnya, imannya dan ihsannya lillah, untuk Allah, bukan untuk kepentingan-kepentingan hawa nafsu, kepentingan-kepentingan nilai-nilai dunia, bukan, tapi untuk Allah. Wa akhlasu dinahum lillah, karena selama ini orang-orang munafik mereka hanya cari keuntungan sebatas dunia, hawa nafsu mereka, mana yang menguntungkan menurut mereka. Ketika orang kafir lebih untung menurut mereka, mereka gabung dengan orang kafir, intimaknya, walaknya. Ketika orang yang beriman, yang beruntung, mereka menyatakan, kami beriman, bukankah kami ikut berjihad bersama kalian, ikut berta'awun dengan kalian, supaya dapat bagian. Mudabdabin. Mereka berpindah-pindah, tidak kokoh di atas keimanan semata. Faqasadu wajhallahu bi'amalihim dhahirati wal batinah, maka mereka tandanya mengikhlaskan agama mereka adalah mereka niatnya dan tujuannya adalah wajahnya Allah. dengan amalan-amalan mereka baik yang secara zahir maupun secara batin. Wasalimu minar riya'i wan nifaq, dan mereka menyelamatkan diri dari riya dan kemunafikan. Faman ittasafa bihadhihi sifat, maka siapa saja yang ada padanya sifat-sifat ini, faulaika ma'al mu'minin, maka berarti mereka termasuk dari orang-orang yang beriman. Taubat, memperbaiki diri. Kemudian mengikhlaskan agama semata-mata untuk Allah.